Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin. Fa in 'udimatil 'asabatu fal mawla al-mu'tiku ay ar-rajulu thumma 'asabatul mawla wa hakadha ala tartibil irsi liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam al-wala'u lahmatun ka rahmatin nasabi. فإن كان المعتق امرأة فالأصح أنه يزوجها من يجوز من يزوج المعتقة ولكن برضا العتيقة ولا يشترط رضا المعتقة بكسر التاء. وأما بعد موت المعتقة فيزوج من له الولاء فيقدم ابن المعتقة وجه تبقى ولاية الأب والله أعلم. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masuk ke pembahasan urutan wali nomor 2. Jadi urutan wali yang pertama adalah nasab. Yang kedua urutan wali adalah al-wala, yaitu pembebasan budak kalau si perempuannya budak. Kata Imam, kata Syabi Syuja, fa in udimatil asabat. Kalau wali nasabnya enggak ada. Wali nasab itu kan ayah kemudian seluruh asabah. Kalau asabatnya itu semua enggak ada, fal maulal mu'tiq, maka urutan yang jadi wali adalah al maula al mu'tiq. Al maula al mu'tiq yaitu al maula al mu'tiq itu maksudnya ya budak. Budak. Orang yang membebaskan, al-maula al-mu'tiq, tuan al-mu'tiq yang membebaskan. Ay ar-rajul, laki-laki. Jadi ada perempuan mau nikah, orang merdeka. Bapaknya ada gak? Ada bapaknya. Ternyata dicari-cari gak ada. Ya udah kakeknya. Kakeknya gak ada juga. Ya kalau gitu pamannya, saudaranya dulu, saudaranya. Saudaranya juga ada. Pamannya juga enggak ada, keponakannya enggak ada. Rupanya dia sendirian. Nah, kalau enggak ada semua, dilihat dulu dia orang merdeka apa budak? Oh, dulu budak. Oh, karena dulu budak. Berarti al-mu'tiq aja yang jadi wali. Dulu siapa yang membebaskan dia? Yang membebaskan dia Fulan bin Fulan. Nah, dia yang membebaskan jadi wali. Laki-laki begitu. Jadi dia jadi wali atas perempuan yang pernah jadi budaknya, bukan pernah jadi, perempuan yang dimerdekakan oleh dirinya. Tsumma asabatul maula, kemudian kalau si lakinya enggak ada, baru asabatul maula. Asabat maula. Jadi mu'tiq nih. Ya, kan begini urutannya. Tuh begitu tuh. Ya kan urutan wali yang pertama. Asbabul wilayah, sebab-sebab perwalian. Yang pertama adalah nasab. Yang kedua al-i'taq. Yang ketiga adalah as-sultan. Nah, gitu. Ini kita lagi ngomongin yang kedua nih. Jadi harus, kalau enggak, ininya enggak ada, sekarang berarti yang kedua. Siapa yang berhak dari itaq itu ya yang membebaskan tuan yang membebaskannya. Kalau tuan yang enggak ada, maka asobahnya. Asobah dari tuan tersebut. Asobah. Katakanlah tuan yang membebaskan itu namanya Abdurrahman. Kan ya. Abdurrahman ini kan dia punya asobah. Siapa asobahnya? Anaknya. Ah, anak. Kemudian ayah. Kemudian kakek. Kemudian saudara. Jadi asobahnya. Begitu. Asobatu al-mu'tik. Wa hakadha ala tertibil irsi. Dan begitu sesuai dengan urutan waris. Urutan waris ya begitu. Anak dulu. Habis anak ayahnya, habis ayah kakek, kemudian saudaranya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-wala'u al-wala, yaitu pembebasan budak. Artinya orang yang sudah membebaskan orang lain. Luhmah, itu dia punya, luhmah itu bahasa Indonesianya apa ya? Darah daging, ya, bagian termasuk darah daging min loh kaluh macin nasabi, seperti darah daging nasab. Jadi sebab-sebab yang dihasilkan oleh nasab itu juga berlaku kepada al-i'tak, pembebasan budak, termasuk dalam perwalian. Jadi perwalian itu juga menjadi haknya si tuan yang membebaskan. Kalau dia nggak ada maka jatuh ke asobahnya. Fa in kana al-mu'tiqu imra'atan, kalau orang yang membebaskan budak itu ternyata perempuan, kan syarat wali laki-laki gitu. Tadi itu ya. Jadi ini al-i'tam. Yang membebaskan ternyata perempuan bukan laki-laki. Nih, al-mu'tiq. Al-Mu'tiknya namanya Laila misalnya. Ibu Laila. Kan perempuan gak bisa jadi wali. Yang jadi wali itu laki-laki. Saya ada perempuan budak. Dulunya budak, sekarang merdeka. Mau nikah. Gak ada orang tuanya. Yang ada si orang yang membebaskan. Ternyata yang bebaskan Ibu Laila namanya. Gimana dong? Kan perempuan gak bisa jadi wali. Fal asahu, maka pendapat yang paling sahih, annahu yuzawwijuha, perempuan pengantin gadis itu dinikahkan oleh man yuzawwijul mu'tiqah, siapa yang berhak menikahkan si Laila tadi, yang membebaskan, yang berhak menikahkan mu'tiqah. Jadi ini mu'tiqah Laila yang membebaskan. Siapa dulu yang menikahkan Laila? Ya tentukan Laila punya ayah gitu. Jadi Laila, siapa yang membebaskan, siapa yang menikahkan Laila? Yang pertama ayahnya. Kan gitu urutannya. Yang kedua kakeknya. Yang ketiga saudaranya. Yang keempat pamannya. Yang kelima keponakannya. Ya. Keponakan. Yang keenam sepupunya. Kan begitu. Jadi kalau mu'tiqahnya perempuan, maka yang menikahkan adalah, yang berhak menikahkan mu'tiqahnya. Siapa itu? Ya urutannya urutan, kembali ke urutan nasab yang pertama tadi. Gitu. Lakin akan tetapi biridul atiqati, dengan catatan si al-atiqah itu ridho. Katakanlah atiqah itu, atiqah itu yang ini pengantin perempuannya. Atiqah itu pengantin perempuan. Atiqah itu adalah orang yang dibebaskan. Dulu budak, sekarang dibebaskan. Namanya atiqah. Atiqahnya namanya Zainab misalnya. Zainab mau nikah nggak punya wali, maka walinya adalah Laila. Nih, walinya Laila. Karena wali Laila lah yang membebaskan si Zainab. Cuman kan Laila nggak mungkin jadi wali karena dia perempuan. Maka yang jadi perempuan ayahnya Laila. Katakanlah ayahnya Laila namanya Abdullah. Abdullah ditugaskan jadi wali karena dia adalah bapaknya Mu'tiqah. Jadi wali untuk Zainab. Cuman syaratnya Zainab harus ridho. Ridho gak diwaliin sama Abdullah? Ridho, ridho jalan. Kalau gak ridho ya jangan. Gitu. Artinya kalau gak ridho, Abdullah gak bisa diridhoi. Artinya sini gak suka misalnya, ya pindah ke wali nasab yang selanjutnya. Yaitu kakeknya Mu'tiqah. Kalau kakeknya Mu'tiqah juga gak mau, ya berarti saudaranya Mu'tiqah. Kalau saudaranya Mu'tiqahnya juga dia gak suka, ya paman. Terus saya begitu. Loh sampai habis, gak ada juga. Ya jadi wali hakim kan. Gitu. Syaratnya, biridhal atiqati. Itu ridha al-mu'tiqati. Bikasrita dengan kasrata. Mu'tiqah. Jadi tidak nih, Zainab mau nikah. Dulu dia dibebaskan sama Laila. Laila perempuan gak bisa jadi wali, maka nikahnya sama ayahnya Laila Abdullah. Ini syaratnya ridho Zainab, tidak perlu dengan keridoan atau izin Laila gitu. Jadi yang penting yang ridho tuh Zainabnya. Laila enggak tahu, Laila enggak ridho juga enggak ada masalah. Wala yushtaratu ridhal mu'tiqati bi kasritahi 'ala al-ashah. Wa amma ba'da mautil mu'tiqati, kalau seandainya mu'tiqahnya sudah wafat. Mu'tiqahnya sudah wafat. Apa namanya? Tadi. Zainab. Zainab Atiqah. Mau nikah. Siapa yang jadi wali? Harusnya Laila. Karena Laila lah. Laila lah yang menjadi mu'tiqahnya. Cuman Laila udah wafat nih, udah meninggal dunia. Maka siapa yang jadi walinya? Wa amma ba'da mautil mu'tiqati, kalau ada pun masalah wali setelah wafatnya mu'tiqah, fa yuzawwiju ban lahul wala, maka yang menjadi walinya adalah aluman wa man lahul wala. Siapa yang punya wala dari mu'tiqah? Maksudnya adalah asobah. Asobah mu'tiqah. Asobatul Mu'tiqah. Siapa Asobatul Mu'tiqah? Urutannya wali. Urutannya waris. Siapa asobah? Ini Laila. Siapa asobah yang pertama? Anaknya. Gitu. Jadi, apa namanya? Kalau soal wala, kan urusannya waris. Kalau waris, anak jadi nomor satunya. Jadi, ibn, katakanlah ibn namanya siapa? Fathur Rahman inilah yang kemudian menikahkan Zainab. Begitu jadi wali. Kenapa? Karena dia adalah asobat. Karena dia adalah asobat mu'tiqah. Begitu. Wallah. Wallahu ta'ala. Fayuqaddam ibnul mu'tiqati, maka didahulukanlah anak daripada si mu'tiqah yaitu Laila. Wa fi wajhin, dan dalam satu pendapat, tabqa wilayatul abi, tetap walaupun ini asabat, tetap yang diutamakan karena ini soal perwalian adalah ayahnya mu'tiqah, maksudnya begitu. Wallahu a'lam gitu. Jadi kalau ada mantan budak menikah, maka walinya sama, bapaknya dulu, nasab dulu. Kalau bapaknya enggak ada, atau ada tapi bapaknya masih budak misalnya. Kan ya, maka yang jadi wali adalah mu'tiqah. Yang dulu membebaskan siapa? Yang dulu yang bebasin Haji Tony misalnya. Haji Tony jadi wali itu atas gadis yang dulu pernah jadi budak. Dia yang membebaskan. Tapi Haji Tony mah udah ninggal. Berarti asobatnya Haji Tony. Siapa asobahnya Haji Tony? Iya anaknya dulu. Habis anaknya kemudian ayahnya. Ayahnya kemudian kakeknya. Begitu. Kalau kemudian yang membebaskan budak adalah perempuan, maka Maka yang menikahkan adalah yang menikahkan Mu'tiqah. Dulu katakanlah tadi yang membebaskan namanya Ibu Laila. Ibu Laila dulu nikahin siapa? Ayahnya, dia kan masih punya ayah. Ayahnya nikahin. Gitu. Tapi izin daripada Atiqah, itu izin dari Zainab yang dulu di yang si apa namanya Atiknya. Kalau Zainab bilang enggak mau, ya pindah ke kakeknya, gitu. Tapi kalau kemudian Lailanya sudah wafat, begitu, maka yang berhak menikahkan adalah asobatu al-mu'tiqati. Asobah al-mu'tiqah, orang-orang yang jadi asobah dari si mu'tiqah tersebut. Far'un. Ini coba lihat, mungkin ada beda nih Pak Iwan. Kalau di sini far' yang pertama, lau khalafal mu'tiq ibnaini. Itu far' yang pertama. Tapi di beberapa teks far yang pertama itu tazawwaja atiqun bihurratil asri. Tazawwaja atiqun bihurratil asri. Kalau di urutan saya far yang pertama itu law khalafal mu'tiqa. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, law khalafa al-mu'tiqa, law khalafal mu'tiqu ibnaini. Qala Ibnul Haddad yuzawwijuha kullun minhuma ala al-infiradi kan nasabi wallahu a'lam. Lau khalafal mu'tiq, ya. Jadi sebenarnya urutannya yang benar nih, bukan yang benar, yang pas gitu apa yang di kitab saya. Jadi far' yang pertama mestinya itu lau khalafal mu'tiq ibnaini. Kalau seandainya al-mu'tiq khalafa ibnaini, dia punya dua anak. Ibn kan tadi masalahnya kan ini. Nih, kita lagi ngomongin si Zainab. Zainab adalah Atiqah. Dia adalah Atiqah. Siapa yang menikahkan? Tentu yang menikahkan adalah mu'tiqnya. Siapa mu'tiqnya? Mu'tiqnya katakanlah tadi Abdullah. Abdullahnya udah wafat, maka yang jadi apa namanya walinya adalah asobahnya. Asobah urutan asobah pertama adalah anak gitu. Tapi Abdullah punya anak nih. Satu namanya apa namanya Zahid. Yang satu lagi anak kedua namanya Kamil misalnya. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni, "Law khalafal mu'tiqu ibnaini, kalau mu'tiq si pembebas itu punya dua anak, qala Ibnul Haddad, Imam Ibnul Haddad mengatakan, yuzawwijuha, maka Zainab dinikahi kullun oleh semua minhuma daripada keduanya, dari salah satu keduanya alal infiradi." Artinya maksudnya alat infirod itu Kamil boleh nikahin tanpa izin Zahid, sebagaimana Zahid boleh nikahin tanpa izin Kamil. Jadi kullun yuzawwijuha alal infirod. Setiap dari ini Kamil atau Zahid, dia berhak menikahkan Zainab alal infirod tanpa perlu izin daripada salah satunya. Begitu. Jadi Kamil udah pakai baju rapi mau berangkat tuh ke tempatnya Zainab. Ditanya sama Zahid, "Mil, mau kemana Mil? Mau nikahin Zainab, mau nikah?" Udah gue kata Zahid gitu. "Ente mau nikahin? Udah, ane udah nikahin laki-lakinya Fulan bin Fulan kan, udah sama ane udah nikahin. Kok ente kagak izin sama aneh?" "Ya kagak, orang kata kifayatul lahir kagak perlu izin." Begitu maksudnya. Itu far' yang pertama. Zawijuha kullu minhuma alal infiradi kan nasabi wallahu alam. Seperti nasab. Artinya kan urutan apa namanya? Urutan waktu kan pertama kan ayah. Ini kalau dari sisi nasab. Yang kedua kakek. Kemudian saudara, ini kan masing-masing bisa menikahi. Ini bisa menikahi. Tentu kalau urutan gini kan dengan catatan ini enggak ada. Kalau apa namanya ini enggak ada baru. Tapi kalau urutannya apa namanya asobat al-mu'tiq, dia enggak mesti enggak ada. Dia ada, ini apa namanya, walaupun Zahid ada, Kamil mau nikahin ya enggak apa-apa. Begitu. Allah. Far'un, cabang masalah yang kedua. Alhamdulillah. Pak Sur di Arafah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tazawwaja 'atiqun bihurratil asli. Tazawwaja 'atiqun bihurratil asli. Ini mulai tasawur masalah yang lebih jauh. Tazawwaja, menikah itu 'atiq, laki-laki yang pernah jadi budak. Bihurratil asli, dengan perempuan merdeka. Asli, aslinya memang merdeka. Tazawwaja 'atiqun. Al-'atiq itu dulu pernah jadi budak. Katakanlah namanya namanya Khairon. Khairon ini 'atiq. Dia menikah dengan siapa? Menikah dengan Sayyidah. Sayyidah ini hurrah. Hurratul asl. Dari awal emang dia merdeka. Dia bukan budak. Yang mantan budak nih Khairan. Menikah nih dia nih. Keduanya menikah. Wa atat bibnatin, kemudian lahir nih dari dua orang ini, lahir satu anak perempuan. Bibnah, satu anak perempuan, katakanlah namanya Humaira misalnya. Humaira. Zawwajaha ba'dal asabatil hakimu. Zawwajaha, maka yang berhak menikahkan adalah zawwajaha ba'dal asabati al-hakim. Maka yang berhak nanti nih Humaira ini, kalau mau menikah walinya siapa? Walinya kan bapaknya, gitu hatinya. Ini tapi kalau bapaknya enggak ada, langsung apa bapaknya asobat. Ini sebenarnya maksudnya apa ya far ini? Wakila maulal abi. Kalamun mush'irun bi'itimadil awal, wa huwa annahu la yuzawijuha illa hakim, wa huwa ma'atamadahu al-khatib al-shirwini. Jadi Humaira kalau nikah ni walinya Khairon, bisa gak jadi wali? Masalahnya Khairon dulu mantan budak. Dia aja tidak punya perwata. Tapi kan udah bebas, kan ya? Udah bebas. Kenapa masih dipermasalahin? Tapi di foto aja dibilang itu. Kalamun mush'irun bi'timadil awwali. Kalamuhu mush'irun. Perkataan ini mush'irun, memberikan isyarat bi'timadil awwali. Yaitu dengan pendapat, dengan ketetapan yang pertama. Bahwa atik, apa atik gak bisa jadi wali? Wahuwa annahu la yuzawijuha ila hakim. Dia tidak bisa mewali abiha. Ya, saya enggak tahu kenapa atik bintul atik min hurwah man yuzawijuha bintul atiki. Iya kan, Khairan udah merdeka, udah dimerdekakan. Kenapa enggak bisa jadi wali? Tapi di sini disebut yang menikahkan itu asobat, yaitu zawajaha ba'dal asobati. Asobat, kalau enggak ada asobat langsung hakim. Wakila, mungkin maksudnya ketika kondisi Khairon enggak ada gitu. Khairon nih yang bapaknya enggak ada. Maka yang menikahkan asobat. Asobatnya Khairon. Ya. Ya urutan nasab gitu. Urutan nasab, asobat Khairon. Tapi kalau di antara keluarga Khairan masih banyak yang budak, maka lalu balik ke hakim. Wakilah, tapi ada pendapat yang mengatakan maulal abi, yang menikahkan adalah maulal abi yang dulu membebaskan si bapaknya Khairan. Jadi ini saya pahamnya ini dengan catatan Khairan kagak ada, Khairan wafat, udah wafat. Karena Khairan wafat kan maka ke asobatnya Khairan. Kalau asobatnya juga enggak ada, atau mungkin karena Khairan dulu mantan budak, jadi asobatnya juga masih banyak yang budak. Maka baru balik ke hakim, kan gitu, hakim. Tapi kila yang menarik, ada sebahagian pendapat ulama yang mengatakan Humaira dinikahkan oleh Maula Al-Atiq. Siapa Maula Al-Atiq? Dulu yang membebaskan Khairan siapa? Yang membebaskan Khairan dulu namanya namanya Jamahir. Wah, namanya Jamahir misalnya. Ya berarti Jamahir lah yang jadi wali atas Humaira. Begitu. Tapi ini Maulal Abi ini pendapat yang kalau di fututnya ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan juga Imam Syahabuddin Ar-Ramli. Tuhfatul Muhtad, Nihayatul Muhtad justru menguatkan bahwa yang menikahkan itu Maulal Abi, yaitu apa namanya? Maulal Abi, orang yang membebaskan ayahnya dulu. Wallahu taala alam. Kemudian Al-Hakim, lagi tanggung, jadi urutan wali. Al-Hakim, jadi kalau nasabnya enggak ada, maula apa al-walamnya juga enggak ada, maka barulah wali nomor tiga atau urutan ketiga namanya Al-Sultan, yaitu Al-Hakim. Al-Hakimul Maudi, yaitu Hakim Al-Maudi, di tempat alladhi hiya fihi, di tempat yang mana si wanita itu menikah. Wanita ini nikah, kan kalau di Indonesia gitu ya. Jadi nikahnya di mana? Saya sih orang Mampang, tapi nikahnya di Sawangan. Maka yang menjadi KUA walinya ada wali Mampang, wali Sawangan gitu, hakim Sawangan. Jadi maksudnya begitu. Jadi di mana lokasi perempuan itu menikah, di situ maka yang berhak untuk menikahkan, kalau bapaknya enggak ada, walanya juga enggak ada, maka hakim yang dia nikah di situ. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu waliyu man la waliya lahu. Sultan itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Falau adzinat li hakimi baldatin akhar lam yasih. Kalau dia adzinat. Jadi jauh. Jadi jauh karena jatuh. Jadi hakim. Hakim yang jadi wali itu hakimul maudhi illadhi hiya fihi, hakim yang ada pada tempat di mana si wanita itu berada. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad mengatakan sultan adalah wali man, orang yang tidak punya wali. Begitu. Falau adzinat li hakimi baldad bal baladin akhara, kalau kemudian si perempuan pengantin ini mengizinkan hakim luar, hakim jauh, untuk menikahkan dirinya padahal di situ ada hakim, lam yasih, maka enggak sah. Dia nikahnya di daerah Sawangan. Ada KUA Sawangan, tapi dia bawa orang KUA dari Pondok Gede buat nikahin dia, enggak bisa. Enggak boleh. Begitu juga halnya kalau kita ke negara yang memang di sana ada hakim. Kita bawa nih ustaz dari sini. Dia kebetulan ketua KUA, enggak bisa, harus hakim yang di sana. Lam yasiha, tidak sah pernikahannya. Qalahul Ghazali, itulah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali wallahu alam. Far'un, cabang masalah. Satu lagi. Hadza tartibu, tartib ini nasab dulu, wala dulu, kemudian sultan, kemudian dari nasab itu ada urutannya bapak, kakek, saudara, paman, ponakan, sepupu, begitu seterusnya. Hadza tartibu alladzi dzakarna fil auliya, ini urutan yang kita sebutkan dalam masalah wali tadi. Mu'tabarun fi sihhati nikah, ini menjadi standar sahnya nikah. Artinya kalau masih ada nasab enggak boleh langsung terjun ke sultan. Kalau sultan yang nikah dalam nasab ada, tanpa izin sultan, tanpa izin nasab, nikahnya enggak sah. Karena mu'tabarun fi sihhati nikah ini menjadi standar sahnya nikah. falau yuzawwiju ahadun wa hunaka man huwa aqrab. Kalau dia menikahkan, kalau ada salah seorang di antara wali-wali tadi yang kita sebut, baik dari nasab, wala dan juga sultan, begitu, yuzawwiju ahadun wa hunaka, dia menikahkan wa hunaka, dan di antara mereka man huwa aqrab, ada wali yang lebih dekat. Ya. Bapaknya ada, kakeknya ada. Yang nikahin malah sultan. Itu kan kejauhan nih. Begitu. Padahal ada yang lebih dekat. Fala yuzawid, maka tidak boleh maksudnya. Fala yuzawid, maka tidak boleh menikahkan siapa salah seorang daripada wali-wali yang tadi kita sebutkan. Wa hunaka man huwa aqrab minhu, dan di antara mereka ada wali yang lebih dekat kepada si pengantin. Maka sama jatuhnya kan ya. Saudara seayah kalau ada berarti dia menghalangi saudara seibu. Saudara kandung kalau dia ada dia menghalangi saudara seayah, kan begitu. Anak atau ayah kalau ada maka dia menghalangi saudara. Jadi enggak boleh tuh longkap-longkap. Harus yang lebih dekat begitu. Fa asbahal irtha ya Allah. Maka dia hukumnya sama seperti perwarisan. Falau zawwaja ahadun minhum. Kalau seandainya ada yang berani nikahin di antara para wali-wali itu ala khilafi tartib, tapi tidak sesuai dengan urutannya, sesuai urutan yang al-mazkur yang disebutkan lam yasihan nikah, maka nikahnya tidak sah. Nikahnya tidak sah. Karena tartib mu'tabarun fi sihhati nikah, ini menjadi standar sahnya nikah. Nah, maka kalau ada wali yang jauh menikahkan perempuan padahal wali masih ada, nikahnya tidak sah. Wallahu alam. Kemudian selanjutnya, wala yajuzu ayyusarriha bi khidbati mu'taddatin, tidak boleh kita mensarih ucapan kita secara eksplisit jelas untuk khidbati mu'taddatin, melamar perempuan yang sedang dalam keadaan iddah, itu enggak boleh. Jadi insyaallah minggu besok mulai Senin kita akan pelajari tentang hukum khidbah, hukum lamaran. Insyaallah. Sampai di sini pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat, para kiai, para ajengan, para buya, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.